Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali insyaallah ta'ala pertemuan kita kali ini, masih dalam pembahasan tentang memaknai kemerdekaan yang sesungguhnya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, Al-Allamah Syuzamin rahmatullahi ta'ala alaih, beliau mengatakan, bahwa kemerdekaan yang sejati adalah menegakkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengatakan, bukan seseorang yang memerdekakan dirinya sendiri untuk melakukan seluruh dari kejelekan-kejelekan yang dia inginkan. Ucapan Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih ini diambil dari syarah hadis Arba'in Nawawiyah. Beliau mengatakan, kemerdekaan yang sejati adalah menegakkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kemerdekaan yang sesungguhnya. Bukan seseorang yang memerdekakan diri dia sendiri untuk melakukan kejelekan yang dia inginkan. Yani melakukan kejelekan-kejelekan yang dia menginginkan kebebasan terhadap dirinya. Tidak mau terikat oleh syariat. Dia menginginkan berbuat apapun. Yang penting dirinya senang. Yang penting dirinya bebas. Bukan itu kemerdekaan yang sejati. Bukan itu kemerdekaan yang sesungguhnya. Bahkan itu termasuk dari suatu kesesatan. Itu termasuk dari yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, tentang orang-orang yang mengekor hawa nafsunya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Nabi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Furqan, yakni, sudahkah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya, menjadikan keinginannya yang ingin berbuat bebas apa saja, yang memperbudak dirinya sendiri. Syekh Sa'di rahmatullahi ta'ala alaih, beliau mengatakan di dalam tafsirnya, bahwa firman Allah subhanahu wa ta'ala, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, sudahkah engkau wahai Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya, sebagai hawa nafsunya? Yakni, Syekh Sa'di mengatakan, apakah engkau tidak takjub, merasa heran melihat keadaan Dan lihatlah orang yang berbuat kesesatan. Mereka yang memperbudak dirinya sendiri. Mereka yang menghukumi dirinya sendiri berada dalam tingkat yang tinggi. Lihat, saya bebas. Tidak ada seorang yang pun yang bisa melarang saya. Bebas berbuat apapun. Bebas berbuat apa yang dia inginkan. Semua kemaksiatan-kemaksiatan dia lakukan, na'udzubillah. Semua kemungkaran-kemungkaran dia lakukan, na'udzubillah. Yakni dia berada di dalam kesesatan. Yakni lihatlah bagaimana seseorang yang memperbudak dirinya sendiri berada di dalam kesesatan. Menjurumuskan dirinya ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan, na'udzubillah. Dia tidak merasa dirinya dalam kerusakan. Menganggap hal itu suatu biasa. Menganggap hal itu sesuatu yang sudah lumrah. Menganggap sesuatu itu sesuatu yang kita lakukan biasa, bebas di negeri kita. Ini termasuk dari kesalahan yang fatal. Bahwa seseorang yang memperbudak dirinya itu lebih kejam dari penjajahan. Kenapa? Karena dia menjerumuskan dirinya ke dalam kemaksiatan. Dia tidak sadar bahwa dia berada di dalam kemaksiatan. Dia tidak sadar dia berada dalam kesesatan-kesesatan. Kenapa? Menjadikan hawa nafsu sebagai budak bagi dirinya. Na'udzubillah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena jauhnya dari agama. Jauhnya dari mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Seseorang yang apabila dia mempelajari Al-Quran dan Sunnah, dia mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, al-halal bayyin wal haram bayyin. Sesuatu yang halal itu jelas. Sesuatu yang haram itu jelas. Dia bisa mengetahuinya dari pandangan syariat. Dia mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah sehingga itu menjadi benteng bagi dia. Menjadi benteng bagi dia ketika ada kemaksiatan. Dia bisa lawan. Dia bisa tangkis kemaksiatan tadi. Kebebasan tadi. Kenapa? Menjadikan ketakwaan, menjadikan ketaatan benteng bagi dirinya. Subhanallah. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang tadi disebutkan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada. Kadang ada orang yang mengatakan, saya kalau dalam majelis ilmu enak, Masya Allah, terasa dekat dengan Allah. Tapi ketika di luar, Masya Allah, maksiat lagi. Melakukan kebebasan-kebebasan lagi. Melanggar atau melakukan kemaksiatan. Masuk lagi dalam majelis, kemudian dia nikmat lagi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dia tidak membentengi dirinya dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga seseorang apabila membentengi dirinya dengan Al-Quran dan Sunnah, mempelajari ilmu agama, mana yang baik, mana yang jelek, mana yang halal, mana yang haram, maka dia bisa melihat hal itu. Hadza ma yajuz, ini tidak boleh, ini haram. Dilarang hal seperti ini. Kenapa? Jelas semuanya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengajarkan kepada kita semuanya. Semuanya telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka semuanya kembali kepada kita, mau tidak kita belajar. Padahal subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemudahan-kemudahan yang sangat banyak sekali. Dan kita bisa merasakan kemudahan ini adanya majelis-majelis ilmu, hadir. Kenapa? Karena itu termasuk dari membentengi diri kita semuanya. Karena menjadi majelis-majelis ilmu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berusaha dia untuk mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah sehingga dia bisa mengetahui keadaan-keadaan ketika sudah mempelajari apa yang dia telah pelajari. Hal ini wallahi wallahi sangat nikmat luar biasa. Seseorang yang apabila dia telah mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah, mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya, wallahi ini nikmat sekali. Lebih berharga dari dunia dan seisinya. Al-Allamah Syekh Mukbir rahmatullahi taala alaihi, ketika beliau ada yang mengatakan, Syekh Mukbir rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kalau seandainya ada seseorang yang datang kepada kita memberikan harta yang begitu banyak dengan syarat satu, tinggalkan, jangan belajar. Syekh Mubil mengatakan, wallah ya ikhwan, kita tidak akan menerimanya. Kalau ada yang datang mengatakan, tinggalkan belajar, engkau akan mendapatkan dunia ini, mobil dikasih, rumah lain sebagainya, dengan syarat satu, tinggalkan belajar. Syekh Mubil mengatakan, wallahi kita tidak akan menerimanya. Limadha? Karena mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak belajar? Rukun Islam yang lima, yang pertama syahadat, kemudian yang kedua salat. Bagaimana salatnya? Apa rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya? Apa bacaan-bacaan salatnya? Bagaimana tata cara sholat jenazah? Bagaimana tata cara sholat gerhana dan juga lain sebagainya? Kemudian tata cara zakat, tata cara puasa, haji lain sebagainya, muamalah yang lainnya, jual beli semuanya. Ada, alhamdulillah, semuanya sudah dipelajari, semuanya sudah ada kitabnya. Bagi kita semuanya mau tidak untuk mempelajarinya. Syekh Mubil mengatakan, kalau ada yang memberikan kepada kita harta yang banyak untuk meninggalkan belajar ini, niscaya kita akan tidak menerimanya. Limadha? Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa ilmu itu lebih baik dari harta. Kenapa lebih baik dari harta? Ilmu akan menjaga kalian, sedangkan harta kalian yang akan menjaganya. Siapa yang menjaga harta? Kita semua. Lihat, nah, rumah dikunci supaya tidak ada maling masuk. Kita punya emas, masukin ke lemari, lemarinya dikunci, kamarnya dikunci, nah, motor dikunci, kunci stang, mobil juga sama, dikunci, pakai alarm dan sebagainya. Siapa yang menjaga? Orang yang menjaga. Harta kita yang menjaga. Sedangkan ilmu yang akan menjaga kita semuanya. Subhanallah. Ketika kita mempelajari ilmu agama, bahwa ilmu yang akan menjaga kita semuanya. Ketika kita di luar, ilmu akan menjadi benteng bagi kita semuanya. La, ya akhi, ini tidak boleh. Kenapa? Karena hal ini dilarang. Ini tidak boleh, ini riba. Kenapa tidak boleh riba? Karena Nabi SAW melaknat orang yang memakan harta riba. Ini tidak boleh, rishwah. Ini termasuk dari dilarang, dilaknat orang yang menyogok dan disogok. Ini tidak boleh jual beli seperti ini, karena ini jual beli ghoror, jual beli yang tidak jelas. Ini tidak boleh, karena ini perkara yang haram. Ini tidak boleh karena ini telah dilarang oleh agama, lain sebagainya. Ilmu yang akan menjaga kita semuanya. Sehingga kenikmatan yang sangat luar biasa seseorang yang bisa mempelajari ilmu. Bukan kebebasan-kebebasan yang maunya sendiri. Kebebasan-kebebasan yang berbuat apapun. Karena itu termasuk dari memperbudak dirinya sendiri. Dan itu termasuk dari perbuatan-perbuatan syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti perbuatan-perbuatan syaitan. Fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Karena syaitan itu memerintahkan kepada kalian untuk berbuat kekejian dan berbuat kemungkaran. Syaitan mengajak kepada kemungkaran. Syaitan mengajak kepada kemungkaran. Allah mengatakan, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Usir syaitan dari rumah kita. Usir syaitan. Ketika kita akan sholat, usir syaitan. Sesuatu yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena syaitan senantiasa mengganggu Bani Adam kapan saja, di mana saja. Subhanallah. Diganggu oleh syaitan. Ketika terdengar suara adzan, syaitan lari. Terbirit-birit. Bahkan dalam hadis terkentut-kentut. Tidak mau mendengar suara adzan. Adzan sudah selesai, datang lagi syaitan. Ketika qomat, kabur lagi syaitan. Qomat selesai, datang lagi syaitan. Membisikkan di telinga Bani Adam ketika sholat. Ingat ini, ingat itu. Sehingga seseorang ketika dalam sholat, kok ingatnya di pasar ya? Kok ingatnya di rumah ya? Nah, dengan ini usir syaitan. Sesuatu apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika sholat, rapatkan barisan. Dalam hadis sebutkan, karena syaitan itu jangan kalian biarkan celah sedikit pun untuk syaitan. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika sebelum membaca Al-Fatihah. Untuk mengusir syaitan agar khusyuk dalam sholat kita. Karena dalam ayat disebutkan bahwa barang siapa, wa may yattabi khutuwati syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu menyuruh kepada perbuatan keji dan kepada perbuatan yang mungkar. Bagaimana cara melawannya? Dengan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Kenapa? Karena dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika subuh. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau maksiat enggak jadi. Kenapa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika zuhur, adzan berkumandang. Nah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau maksiat enggak jadi, enggak boleh. Ketika waktu asar, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adzan dikumandangkan. Kemaksiatan akan ditangkis. Waktu maghrib juga sama. Nah, dikumandangkan adzan, dia sholat. Kemaksiatan dia bisa mencegahnya dengan sholat tadi. Waktu isya, nah, datang sehingga dia tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam kesehariannya waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemaksiatan dia bisa hindari. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Nah, dengan ini pelajarilah bagaimana tata cara sholat sebagaimana sholatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Shollu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana kita bisa mengetahui salatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan hadis-hadis yang telah datang kepada kita semuanya? Bagaimana tata caranya ruku, sujud, apa bacaan-bacaan ruku, sujud lain sebagainya, semuanya telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata caranya khusyuk? Bagaimana tata cara menghadirkan hati ketika salat? Karena ketika dia salatnya, ibadahnya sesuai sebagaimana apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka hal itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Kenapa? Karena dia mempelajarinya. Dengan ini bahwa suatu kemerdekaan yang sesungguhnya sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, yaitu seseorang yang memerdekakan sejati berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, jadilah orang-orang yang beruntung. Hadis-hadis yang tadi kita sebutkan dari awal sampai akhir, dan juga permasalahan-permasalahan yang tadi kita sebutkan dari mengamalkan amalan-amalan saleh, maka itu termasuk dari orang-orang yang beruntung ketika dia mengamalkannya, dan bukan termasuk orang-orang yang merugi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala mengecualikan bahwa kecuali mereka orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan juga orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan saleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan juga orang-orang yang saling menasihati di dalam sesuatu yang hak kebenaran, dan juga saling menasihati di dalam kesabaran. Menasihati satu saudara dengan saudara yang lain agar istiqomah dalam agamanya, itu termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, dengan ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya manusia orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa syarrun nas, dan sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang panjang umurnya akan tetapi jelek amalannya. Nabi mengatakan dia termasuk dari orang-orang yang jelek. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan bagi dia umur yang panjang. Akan tetapi waktu yang dia dapatkan, dia tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan dia mempergunakan dengan sebaliknya. Melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemungkaran-kemungkaran. Kebebasan-kebebasan. Yang dia memperbudak dirinya sendiri. Ini termasuk dari syarrun nas. Orang yang paling jelek. Sehingga seseorang ketika mendoakan saudaranya, nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurmu, tambah fi ta'ati, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini termasuk dari khairun nas, sebaik-baiknya manusia, dan juga orang-orang yang beruntung yang mengerjakan amal-amalan saleh, yang berlomba-lomba dalam kebaikan antara satu dengan yang lain. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, dan juga Allah mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempermudah kepada kita semuanya dalam mengamalkan amalan-amalan saleh, menjaga negeri ini agar negeri ini tentram, agar negeri ini aman, dan Allah subhanahu, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri ini pemimpin kita, pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang bisa mengayomi masyarakatnya, mudah-mudahan dengan memaknai kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita menjadi orang-orang yang sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala umur yang panjang berada di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.